Jawab, jawablah tanyaku ini. Apa ku tak di hatimu? Biarlah kau hidup di mimpiku. Cobalah kau rasakan air mata ini. Sanggupkah kau temani setiap tetes setiaku? Pada hujannya akan selalu ada dan terus bertahan. Senyummu takkan terganti. Sabarku selalu berharap kau kembali. Jawab, jawablah tanyaku ini. Apa ku tak di hatimu, atau kau hanya mimpiku? Tolong katakan, katakan padaku bila ku tak ada di hatimu. Biarlah kau hidup di mimpiku. Jawab, jawablah tanyaku ini. Apa ku telah di hatimu, atau kau hanya mimpiku? Tolong katakan, katakan padaku bila tak ada di hatimu. Biarlah kau hidup.